saatnya malam ini rasa buana enggan bersuara. Tak kunjung diri merasa damai, seakan dalam hening bicara. Tertegun ku sadari suasana ini pernah terjadi. Tak kuasa diri untuk mengerti. Terdengar gemuruh selalu datang dalam cemburu. Gemuruh akankah mereda nanti. Gemuruh selalu datang bernada sendu. Gelapnya malam ini, pastikah ada rasa simpati. Peristiwa lalu kembali terjadi. Tergores hati sekali lagi. Gemuruh selalu datang dalam cemburu. Tak ber